يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، اسمعوا قوله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، pujian dan syukur kita tetaplah kita curahkan dan kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah datangkan kepada kita. Makanya kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam. Mari sama-sama kita bacakan dan kita persembahkan untuk asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, habibullah wa habibuna Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah terima ibadah tahajud kita tadi. Semoga Allah kabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Semoga salat subuh berjamaah kita diberi oleh Allah pahala semalaman suntuk salat di sisinya. Amin. Dan zikir kita serta majlis ilmu ini Allah ridai, Allah rahmati dan diberkahi dari awal sampai akhir. Semoga berguguran dosa-dosa kita di majlis ilmu ini. Ya Allah, turunkan para malaikat-malaikat-Mu yang sedang berkeliling mengelilingi bumi mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dan datangkan mereka kemari. Kabulkan doa-doa mereka yang memohonkan keampunan bagi kami-kami semuanya. Amin ya rabbana amin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika kita masih di rahim ibu kita, umur kita tidak lama dalam rahim. Hanya 9 bulan saja. Tempatnya sempit, ruangannya kecil, gelap. Lalu dengan izin Allah, kita pun terlahir ke muka bumi. Mulailah kita mendapatkan alam yang sedikit lapang ini. Dan kita diberi oleh Allah rentang waktu yang standar adalah kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja di antara umat Nabi yang umurnya bisa lebih dari itu. Kemudian setelah itu kita pun menghembuskan nafas kita. Tempat transit ini kita tinggalkan. Kita menuju kepada alam yang lebih luas, alam yang lebih lapang. Jarak masa waktu kita di alam itu lebih panjang daripada dunia ini. Disebut dengan alamul barzakh. Alamul barzakh, alam barzakh. Barzakh artinya dinding maha gaib, dinding maha kokoh. Di mana orang yang sudah masuk ke alam barzakh ini takkan diberi oleh Allah izin untuk bisa menembus kembali kehidupan di alam dunia. Sebagaimana orang yang ada di alam dunia tidak akan pernah bisa menembus kehidupan orang yang ada di alam barzakh. Perhatikan baik-baik. Di alam rahim, tempat kita kecil, sempit, gelap. Batasannya waktu cuma 9 bulan lebih kurang. Kemudian muncul kita ke alam dunia, lebih lapang sedikit, bentangan waktu untuk kita agak lebih banyak, 60-70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Kemudian masuk kita ke alam barzakh, lebih luas lagi alamnya. Lebih luas lagi dan waktunya lebih lama. Sampai di mana lamanya? Sampai Allah izinkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka berakhirlah batas umur kita di alam barzakh. Saudara-saudari hamba-hamba Allah, di alam barzakh tempat hanya satu di antara dua, tidak ada tempat yang ketiga. Bagi orang yang beriman, yang soleh dan taat, orang-orang mulia, orang-orang yang mengendalikan nafsunya dalam hidup, orang-orang yang tundukkan jiwanya, raganya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah, diletak di a'la 'illiyyin, bergabung dengan orang-orang soleh sebelumnya, ditempatkan di al-mala'ul a'la, di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Inilah orang-orang yang beruntung. Mereka disenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun kesedihan, tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada lagi sakit, capek, lelah dan sebagainya, tidak ada. Sambil menunggu kiamat, mereka bersenang-senang di taman-taman surga. Kata Rasulullah, al-qabru raudhah min riyadul jannah. Bagi orang yang beriman, yang soleh-soleh dan taat-taat, kematian dan dia dimasukkan ke alam kuburnya, maka mereka mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Semoga ayahanda kita, guru kita, murabbi kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum akramahullah, Allah tempatkan di sana berjumpa dengan para wali-wali Allah yang lain. Amin. Semoga kita disusulkan pula bergabung dengan beliau nanti. Amin. Tapi bagi orang yang durjana, bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, menghambakan dirinya kepada setan, tunduk dan patuh kepada rayuan iblis dan setan, mereka-mereka ini setelah meninggalkan alam dunia masuk ke alam barzakh, tempat mereka ada dalam kerak-kerak perut bumi yang disebut dengan asfalas safilin. Setiap kali dikumandangkan azan, mereka diazab dengan azab yang berbeda-beda, bervariasi. Azab yang sangat-sangat amat menyiksa. Azab yang sangat pedih, amat menghinakan. Sampai kapan? Sampai ditiup sangkakala kiamat. Innalillah. Tidak ada jalan keluar. Tak mungkin balik ke dunia. Katanya ada arwah gentayangan karena tak diterima bumi. Bohong. Bukan begitu akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Yang sudah mati, ya mati. Tempatnya satu di antara dua, mala'ul a'la atau asfalas safilin. Kita lihat di mana besok ini kita ditempatkan oleh Allah. Bisa kita jawab bagaimana kita hidup di dunia ini saat ini. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Penjahat-penjahat pencinta nafsu, mereka dihinakan oleh Allah dengan azab yang pedih. Sementara orang-orang yang hidupnya mengendalikan nafsu, Allah sediakan tempat yang membahagiakan dan menggembirakan. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah, setelah sangkakala ditiup, semua yang pernah ada di alam semesta Allah musnahkan kembali. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta Allah musnahkan. Ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang Allah yang tetap ada hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Musnah seluruhnya. Dan kita tidak tahu di mana diletakkan saat itu oleh Allah. Jarak antara sangkakala satu dengan sangkakala dua, kata Rasulullah, ada 40. Abu Hurairah berkata, saya tak tahu 40 itu 40 apa. 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, 40 dekade, 40 abad, saya tak tahu, kata Abu Hurairah. Karena Rasul pun tidak menjelaskan 40 apa. Jarak antara sangkakala satu dengan sangkakala dua. Ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, maka Allah telah menciptakan bumi yang baru, bukan lagi seperti bumi ini. Langit yang baru, bukan lagi langit yang ada sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghayral ard was samawat. Allah ciptakan bumi yang baru, bukan lagi bumi yang lama, dan langit yang baru bukan lagi langit yang lama, matahari yang baru bukan lagi matahari yang lama. Semua yang namanya jin dan manusia yang pernah hidup, Allah bangkitkan kembali. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sir'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Bangkit dari kuburan masing-masing, telanjang bulat, tidak berkhitan, sebaya-sebaya bangkit, dan langsung tahu kemana mereka harus mengarah. Mereka berjalan seperti belalang-belalang yang bangkit, kemudian mereka meluncur ke satu tempat namanya Padang Mahsyar. Dan Rasulullah sudah menunggu di sana, di tempat Asyraful A'la, di tempat yang paling mulia, di anjungan yang maha mulia. Rasulullah ada di sana, didampingi oleh Malaikat Jibril. Di Padang Mahsyar, orang-orang menuju ke Padang Mahsyar, tapi ada sekelompok manusia duluan datang ke Padang Mahsyar, sebab mereka ternyata bukan jalan kaki. Dari tempat mereka bangkit menuju Padang Mahsyar bukan jalan kaki, tapi mereka ditunggu dengan kendaraan-kendaraan khusus dari Allah, dan mereka beriring-iringan konvoi dengan penuh kemuliaan bercahaya. Kata Rasulullah, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, menuju ke Padang Mahsyar. Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka di Padang Mahsyar ini takkan ada proses, tidak ada menunggu, tidak ada hisab, tidak ada penimbangan amal, tidak ada urusan apa-apa. Mereka numpang lewat doang. Nanti mereka akan melewati gerbang, di mana gerbang sebelah ini Padang Mahsyarnya terang benderang, di balik gerbang gelap gulita. Nanti mereka akan langsung sampai ke tepi titian sirat di atas neraka jahanam. Mereka akan berkelebat dengan kecepatan kilat. Sampai di seberang, mereka dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang mereka mau, dan tempat mereka di surga tempat-tempat yang paling tinggi. Berapa jumlah mereka, wahai malaikat, wahai Jibril? Hanya 70 ribu orang. Maka Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan itu di depan para sahabat, ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk di antara yang 70 ribu orang itu. Maka Nabi mendoakannya agar yang bersangkutan masuk di antara yang 70 ribu itu. Berdiri juga Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, saya juga mau, doakan saya agar saya termasuk di antara yang 70 ribu itu. Kata Rasulullah, sayang, kaplingan yang dikasih oleh Allah untuk saya mendoakan orang cuma dikasih satu, dan kamu sudah didahului oleh temanmu tadi, hai Abu Bakar, kamu usahakan sendiri. 70 ribu orang. Lalu kata Rasulullah, aku sujud nanti kepada Allah dengan sujud yang lama dan panjang. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, doalah, aku kasih, hai Muhammad. Maka Nabi berdoa, ya Allah, umatku banyak yang soleh-soleh, yang taat-taat, yang mulia-mulia, tambahkan ya Rab. Maka Allah berfirman, aku tambahkan. Setiap 1000 orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu yang lainnya. Maka peluang kita jadi terbuka. Kalau hanya 70 ribu saja, dijamin gak ada peluang kita sama sekali. Jumlah para sahabat saja ketika Nabi meninggal dunia lebih dari 114 ribu orang. Sementara kata Rasul, imannya para sahabat dibandingkan dengan iman kita, tidak ada apa-apanya iman kita. Seandainya kamu punya iman, di mana iman kamu itu sampai ke tingkat emas satu gunung Uhud, kamu wakafkan, kamu infakkan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang kamu miliki, yang sampai berani kamu infakkan begitu hartamu, belum mampu menandingi seujung kuku iman para sahabat, kata Nabi. Sementara sahabat Nabi ketika Nabi meninggal, jumlahnya sudah lebih dari 114 ribu orang. Berarti kalau hanya 70 ribu orang, kita tak punya kesempatan dan peluang masuk surga tanpa hisab. Maka kaum muslimin, aku berdoa lagi. Berdoa Rasulullah, setiap 1000 orang membawa 70 ribu yang lain. Kalau kita kali-kalikan, maka hasilnya adalah 4.900.000 orang. Ada peluang kita. Kemudian kaum muslimin, aku sujud lagi, kata Rasul. Tak puas Rasulullah, aku sujud lagi. Lalu Allah berfirman, angkat kepalamu, mintalah apa yang ingin kau minta. Rasulullah berkata, ya Rab Zid, aku rasa itu masih belum, ya Allah, belum cukup, tambahkan. Oh Allah, cintanya Rasul pada kita, ya Allah. Kaum muslimin, menjelang meninggal Rasul, bukan istrinya yang disebut-sebut, bukan anaknya yang dipanggil-panggil, ummati, ummati. Ketika Rasulullah dibangkitkan dari liang lahat, malaikat Jibril di sebelahnya, Nabi melihat ada Ibrahim yang sudah menggunakan jubah kemuliaan. Pertama yang ditanyakan Nabi Muhammad, mana Aisyah? Bukan. Mana Fatimah? Bukan. Yang ditanyakan Nabi, aina ummati, umatku di mana? Ya Allah, padahal Nabi kalau sudah bangkit itu bisa langsung masuk surga Firdaus, tempatnya sudah ada, tapi tidak. Nabi ingin saksikan dulu umatnya di padang mahsyar. Dia tunggu umatnya di padang mahsyar. Ketika dia lihat 70 ribu orang datang, Nabi tak puas. Nabi minta pada Allah, kita yang didengarnya, kita yang diperhatikannya. Ya Allah, maka layakkah kita tidak mencintainya? Sangat tidak pantas. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku tambahkan. Fahthu thalatha hathayat, ciduklah oleh engkau 3 kali cidukan, wala ziyadah, tak boleh lagi minta tambah. Saya tak tahu maksudnya 3 kali cidukan itu apa. Apakah yang 4.900.000 itu dikalikan 3 atau apa, bagaimana, saya tidak bisa menjelaskannya. Para ulama ahli hadis tidak ada yang merincinya seperti itu. Maka cukuplah kita imani, ciduklah 3 kali cidukan. Apa maksudnya, serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kaum muslimin yang kami muliakan, masuklah orang-orang ini ke dalam surga tanpa hisab, yang jumlahnya 4.900.000 dengan 3 kali cidukan tambahan. Ibarallah yang kami muliakan. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, orang kafir langsung dihalau menuju neraka jahanam. Setelah mereka melihat bahwa masa yang panjang 50 ribu tahun, orang-orang kafir sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah selamat. Lalu mereka meminta, saking susahnya, merananya, menderitanya, tegangnya, lelahnya, panasnya di padang mahsyar, mereka minta, ya Allah, segera masukkan kami ke neraka. Mereka fikir neraka lebih enak daripada padang mahsyar. Mereka dihalau ke neraka jahanam. Orang kafir tidak akan ditimbang amalannya. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, perhatikan. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamah wazna dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Orang-orang kafir tidak akan ditimbang amalan mereka, langsung dihalau ke neraka jahanam. Yang tersisa di padang mahsyar adalah orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Lalu mereka disuruh masuk ke gerbang. Dalam surah Al-Hadid, di bagian luar gerbang, yaitu padang mahsyar, terang karena matahari. ada di situ. Sementara bagian gerbang sini gelap gulita. Lah, orang-orang beriman yang masuk badannya langsung bercahaya. Kata Nabi, orang beriman ada yang cahayanya segede gunung, ada yang cahayanya sebesar bukit, ada yang cahayanya sebesar onta, ada yang cahayanya sebesar badannya, ada yang cahayanya hanya setangannya, ada yang punya cahaya hanya sekuku. Dengan cahaya itu mereka mencoba mencari jalan untuk menuju ketitian. Orang munafik sama sekali tidak bercahaya, gelap gulita. Sementara jalan menuju ketitian itu berlubang-lubang, jalan ketitian itu ada benturan, ada penghalang, dan orang-orang munafik menjerit-jerit meminta kepada orang beriman, qalu dhuruna, mereka berkata, qalu dhuruna, tunggu kami, wahai orang-orang yang, wahai saudara kami, tunggu kami. Lalu orang nakta bismin nurikum, kami perlu cahaya kalian. Tunggu kami, kami gelap nih ha. Tunggu kami. Orang beriman berkata, "Halurji'u wara'akum faltamisu nura." Minta maaf. Dulu kalian diduniakan, kalian yang mencemeh kami, kalian yang mengejek kami, kalian mempersulit kami, kalian menghalang-halangi dakwah kami, kalian yang mengkhianati kami, kalian yang mentertawakan kami, kalian yang telah melakukan berbagai macam kata-kata yang melukai hati kami. Sorry, kami tak ada urusan dengan kalian hari ini. Kalau kalian perlu cahaya, kembalilah kalian ke dunia. Ambil dari dunia cahaya kalian. Kami buru-buru pengen masuk surga. Ini jawaban orang-orang beriman. Lalu orang beriman menemukan titian. Setiap orang punya namanya sendiri dan ada titiannya sendiri. Tergantung pada amalan kita. Makin hebat iman dan amal kita di dunia, makin besarlah titian kita. Makin cepat kita melaju. Karena cahaya kita besar, jalan kita besar. Kita bisa ngegas dengan secepat-cepatnya. Ada orang-orang yang titiannya kecil. Sebab amalannya sedikit, imannya lemah, dan cahayanya juga sedikit, maka dia melambat jalan di atas titian itu. Gamang dia. Wahai hamba-hamba Allah, kami sampaikan ya, orang-orang beriman, Nabi mengatakan yang akan sampai di seberang dalam keadaan selamat langsung diproses, diberikan minum dari telaga Nabi. Dari total setiap 100 orang cuma satu yang sampai ke seberang. Yang 99-nya, ini ada iman nih, 99-nya berjatuhan. Berjatuhan masuk dari titian itu ke dasar neraka jahanam, kata Rasulullah. Seandainya satu gunung Uhud dilemparkan batu dari pinggir bibir jurang neraka jahanam nyampe ke dasar itu 70 tahun lamanya baru nyampe ke dasar. Berjatuhan. Ada yang di awal jalan dah jatuh, ada yang di tengah dah jatuh. Tahukah Bapak Ibu, titian tersak tadi itu luasnya, jauhnya dari satu bibir ini ke bibir yang lain, seberangan ini, seandainya seluruh langit dan bumi dan isinya dimasukkan ke dalam, masuk semuanya. Tak terbayang oleh kita jauhnya, sementara panas neraka jahanam dan asapnya ini yang memanggang kita sebenarnya selama kita jalan di atas. Ya Allah, hangus-hangus kita Pak, yang selamat sampai ke seberang sana, hangus-hangus. Makanya menangis seluruh sahabat mendengarkan ini. Kami semua akan melewati itu ya Rasul. Iya, kata Rasulullah, kalian semua akan melewatinya, saya akan melewatinya. Dan tak tahu saya selamat atau tidak. Makanya Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti engkau peduli gak dengan saya di hari kiamat? Nanti engkau cari gak saya? Kata Rasulullah, ya Aisyah, dalam tiga keadaan orang gak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, Aisyah. Yang pertama ketika hisab, yang kedua ketika ditimbang amalan, yang ketiga di atas, ketika dia di atas sirat, orang tidak peduli dengan orang lain. Ya Rabb, berjatuhan Pak, umatku, kata Nabi, dalam setiap 100 orang 99 berjatuhan. Yang jatuh itu Pak, berarti dosa-dosanya di dunia belum lagi bersih, dicuci nanti di neraka. Setelah selesai baru dikeluarkan lagi. Yang satu orang yang sampai itu, Masya Allah, inilah orang yang beriman.